Indonesia, Panama dan juga Cumi-Cumi memberikan yang terbaik. Ngawei, Elsa, Safira, Akhila. Untuk dulur Ngawi tercinta, non Elsa pamerke bojone sampean. Tutuk ambianya sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku ning opo seneng aku menggawin laraku pamer bojoannya neng statusmu pamer bojoannya. Oke, ayo Ngawi goyang bersama.